بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله melanjutkan kajian kitab Taisirul Alam. Pada kesempatan yang lalu telah kita baca dua hadis yang secara global menjelaskan kepada kita tentang adab-adab pelaksanaan sholat kusuf atau sholat gerhana. Di antara adab tersebut adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk memanggil kaum muslimin dengan seruan as-salat jamiah sebagai pengganti adzan dan iqamah. Kemudian juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat kusuf secara berjamaah bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di Masjid Nabawi. Kemudian juga terkait dengan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pelaksanaan salat kusuf, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa gerhana matahari atau bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Dan matahari atau bulan tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang. Kemudian beliau juga memerintahkan para sahabat untuk melakukan sholat kusuf dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai gerhana tersebut selesai. Demikian beberapa poin penting yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya. Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat gerhana secara lebih terperinci. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, khasafati syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa dahulu pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gerhana bersama dengan para sahabat. فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام. Kemudian beliau أطال القيامة, memperpanjang berdirinya beliau dalam sholat tersebut. Artinya beliau berdiri dalam jangka waktu yang sangat lama dalam pelaksanaan sholat gerhana. ثم ركع, lalu beliau melakukan rukuk. Fa'atalla ruku'a, dan beliau pun memperpanjang rukuknya. Kembali beliau melakukan rukuk dalam waktu yang sangat lama. Tidak sebagaimana sholat-sholat beliau yang lainnya. Summa qama fa'atalla al-qiyam. Selanjutnya beliau bangkit dari rukuk. Fa'atolal qiyam, Kemudian beliau memperpanjang berdirinya. Setelah rukuk, beliau membaca tasmi', sami Allahu liman hamidah. Kemudian kembali bersedekap dan membaca surat Al-Fatihah beserta surat yang lainnya. Wa huwa dunal qiyamil awal, namun lebih pendek daripada rakaat yang pertama, daripada berdirinya beliau pada rakaat yang pertama. Tsumma raka'a fa atala ruku', kemudian beliau ruku' dan memperpanjang ruku'nya. Kembali beliau melakukan ruku' dalam waktu yang lama. Wa huwa duna ruku'il awal, namun lebih pendek daripada ruku' beliau yang pertama. Tsumma sajada, kemudian beliau pun sujud. Setelah beliau melakukan dua rukuk tadi pada rakaat yang pertama, beliau pun kemudian sujud. Fa atala sujud, lalu beliau memperpanjang sujudnya. Summa fa'ala fi raka'atil ukhra misla ma fa'ala fi raka'atil ula. Kemudian beliau melakukan pada rakaat yang kedua ini seperti apa yang telah beliau lakukan pada rakaat yang pertama. Sama kaifiahnya atau tata caranya seperti pada rakaat yang pertama. Dalam satu rakaat ada dua rukuk dan dua sujud. Summan sorofa, kemudian beliau pun berpaling. Dalam arti beliau selesai melakukan sholat kusuf. Waqad tajallati syams, dan matahari telah muncul, telah selesai gerhana matahari saat itu. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa sepanjang terjadinya gerhana matahari, beliau terus melakukan sholat kusuf bersama dengan para sahabat. Fa khotoban nas fa hamidallaha wa asna alaih. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada para sahabat dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau mengawali khutbah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita dengar innal hamdalillah dan seterusnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan dalam khutbahnya, innasyamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang atau kehidupannya. Fa idza ra'aytum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sehingga apabila kalian melihat peristiwa tersebut, hendaknya kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, melakukan sholat dan sedekah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya ummata Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allahi an yazniya 'abduhu aw tazniya 'amatuh. Wahai umat Muhammad, beliau memanggil segenap kaum muslimin, wahai umat Muhammad, demi Allah, ma min ahadin aghyaru min Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah, an yazniya 'abduhu aw tazniya 'amatuh, daripada ketika seseorang atau seorang hamba laki-laki maupun perempuan melakukan perbuatan zina. Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaytum katsiran. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la baqaytum katsiran, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini khutbah yang beliau sampaikan di hadapan para sahabat setelah pelaksanaan sholat gerhana. Wa fi lafdhin fastakmala arba'a ruk'atin wa arba'a sajadatin. Dalam lafaz yang lain dikisahkan bahwa beliau menyempurnakan 4 ruku dan 4 sujud. Sehingga jumlah totalnya ada 4 ruku dan 4 sujud dalam pelaksanaan sholat gerhana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cukup banyak faedah-faedah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini, dan kita akan baca sebagian faedah tersebut yang terkait dengan pembahasan kita. Di antara faedah yang beliau sampaikan adalah tentang khilaf di kalangan para ulama, perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum khutbah setelah sholat kusuf. Dijelaskan oleh penulis rahimahullah, ikhtalafal ulama hal li sholatil kusuf khutbatun mustahabbatun awla. Para ulama telah berbeda pendapat apakah sholat kusuf itu ada khutbah yang disunahkan atau tidak. Fadhahabal hanafiyah wal malikiyah wal hanabilah ila annahu laisa laha khutbah. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat annahu laisa laha khutbah, bahwa salat kusuf itu tidak memiliki khutbah. Ini pendapat yang pertama. Mereka berpandangan bahwa khutbah itu tidak disyariatkan dalam sholat kusuf. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba Syafi'iyyu wa Ishaq wa katsirun min ahli al-hadis. Adapun al-Imam Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah dan sekian banyak ahli hadis, mereka berpendapat ila istihbabiha li hadhihi al-ahadis. Mereka berpendapat bahwa khutbah itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis-hadis ini. Telah kita baca hadis-hadisnya yang disampaikan oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini. Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW melakukan khutbah setelah sholat gerhana. Dalilnya sangat jelas dan sahih, sehingga mereka berpandangan khutbah itu hukumnya sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Wal arjahu fi tafsil. Kemudian kata penulis rahimahullah, adapun pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, fi tafsil, bahwa dalam hal ini ada perincian. Kita akan baca bagaimana pendapat yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh penulis rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa dalam hal ini ada tafsil, ada perincian. Wa huwa annahu in ihtija ila al-khutbah wa ila mau'izatin nas wa tabyin amrin lahum. Nah, bagaimana perinciannya? Yaitu bahasanya, apabila diperlukan adanya khutbah atau nasihat untuk manusia dan penjelasan tentang urusan mereka, ustuhibbat, maka khutbah tersebut disunahkan. Ini perinciannya. Kalau manusia atau kaum muslimin membutuhkan adanya nasihat terkait dengan urusan mereka atau agama mereka, maka disunahkan bagi khatib atau bagi imam untuk menyampaikan khutbah. Kafi'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Lama qala nas kusifatis syamsu li mauti Ibrahim. Ketika orang-orang mengatakan telah terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim, kematian putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kondisi manusia saat itu membutuhkan adanya nasihat dan bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permasalahan tersebut. Beliau hendak meluruskan keyakinan mereka, meluruskan akidah mereka. Sehingga beliau menegaskan bahwa gerhana matahari atau bulan itu bukan karena kematian seseorang. Namun tiada lain itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Wa illam yakun samma hajah, kemudian kata beliau, sehingga apabila di sana tidak ada hajatnya, tidak ada perlunya untuk memberikan nasihat atau bimbingan kepada kaum muslimin, falaisa hunaka illa du'a wal istighfar was shalah. Maka tidak ada ibadah lain kecuali doa, istighfar dan salat. Jadi misalnya ada sebuah komunitas yang mayoritasnya orang-orang berilmu, sehingga mereka telah mengetahui adab-adabnya, mengetahui hikmah di balik peristiwa tersebut. Mereka juga memiliki keyakinan yang benar, yang lurus. Maka dalam kondisi demikian tidak dianjurkan untuk menyampaikan khutbah kepada mereka. Demikian pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini, masyru'iyatus shalah wal jumhur ala annaha sunnatun mu'akkadah. Disyariatkannya melakukan salat gerhana. Dan jumhurul ulama, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Salat gerhana itu hukumnya sunnah mu'akkadah, bukan sunnah biasa, sunnah yang ditekankan pelaksanaannya. Bahkan telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sebagian ulama berpandangan bahwa hukumnya adalah wajib, tidak sekedar sunnah. Wajib bagi yang mampu untuk melakukan sholat gerhana. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melakukan sholat gerhana. Fasallu, dengan fi'il amr atau kata perintah. Ulama menjelaskan bahwa adanya perintah dari beliau ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Kemudian pelajaran berikutnya, al-itsyanu bis-salati 'ala al-wasfil madhkuri fi hadzal hadis. Dianjurkannya melakukan salat gerhana sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis yang cukup panjang, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kepada kita secara terperinci bagaimana tata cara pelaksanaan salat kusuf yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu rakaat ada dua ruku dan dua sujud, sehingga jumlah totalnya ada empat ruku dan empat sujud. Kemudian faedah berikutnya, masyru'iyatu tatwil biqiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha. Disyariatkannya untuk memperpanjang waktu pelaksanaan berdiri, ruku dan sujud dalam sholat kusuf. Nabi SAW melakukan rukun-rukun tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, seolah-olah Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Yang bisa kita bayangkan betapa lamanya beliau berdiri dalam pelaksanaan sholat tersebut, membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Namun ini tentunya berlaku ketika gerhana berlangsung dalam jangka waktu yang lama, misalnya setengah jam atau bahkan lebih. Maka imam disunahkan untuk membaca surat-surat yang panjang. Imam juga harus memperhatikan bagaimana kondisi para makmum. Kalau para makmum ada di antara mereka yang sudah lanjut usia, atau anak-anak kecil, atau orang yang sedang sakit, maka hendaknya jangan memperpanjang pelaksanaan sholatnya. Dan ketika gerhananya hanya berlangsung selama 5 atau 10 menit, hanya sebentar, maka hendaknya membaca surat-surat yang pendek. Sehingga imam dituntut untuk berusaha mencari informasi tentang hal tersebut. Dan biasanya sudah ada informasi dari berbagai media massa bahwa gerhana akan terjadi selama sekian menit atau sekian jam. penting untuk diketahui oleh imam sehingga durasi sholatnya bisa menyesuaikan waktu terjadinya gerhana tersebut. Kemudian faedah berikutnya, an yakuna ibtida' waqti shalah minal kusuf wa intihauha bitajalli. Kata beliau rahimahullah, waktu sholat kusuf itu dimulai dari terjadinya gerhana matahari. Wa intihauha bitajalli, dan berakhir dengan selesainya gerhana tersebut. Nabi SAW mengatakan, hatta yankashifa mabikum. Sholatlah kalian. Sampai kapan? Hatta yankashifa mabikum. Sampai tersingkap gerhana yang menimpa kalian. Kata beliau Rasulullah SAW. Ini kaifiyah atau tata cara sholat kusuf yang paling afdol. Kalau bisa seperti itu, maka inilah yang paling afdol. Sehingga ketika kaum muslimin melihat adanya gerhana, maka langsung laksanakan sholat sampai gerhana tersebut selesai. Kalau sudah selesai dan gerhana masih berlangsung, maka lakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Berbanyak doa kepada Allah, istighfar, sedekah, dan yang lainnya. Kemudian pelajaran berikutnya, masyru'iyatul khutbah idza da'atil hajatu ilaiha. Disyariatkannya melakukan khutbah jika ada hajatnya, jika ada perlunya. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini rahimahullah. Kalau ada hajatnya, kalau ada perlunya, maka disunahkan untuk menyampaikan khutbah. Dan yang berkhutbah adalah imam sholat. Ini yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Imam sekaligus khatib. Kemudian faedah berikutnya, bayanu anna syamsa wal qamara min ayatillahil kauniyah. Adanya penjelasan bahwa matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Adalah ala qudratihi wa hikmatih, yang menunjukkan kemampuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ini pelajaran yang perlu kita ambil di balik peristiwa tersebut, mengabarkan kepada kita betapa Allah adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Allah mampu menghilangkan cahaya kedua makhluk tersebut. Dan di balik peristiwa tersebut ada hikmah yang sangat mulia untuk menakut-nakuti manusia agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian pelajaran berikutnya, izalatu ma'alaqa bi adhani ahlil jahiliyah. Upaya untuk menghilangkan keyakinan sesat yang melekat pada benak orang-orang jahiliyah. Min anal kusuf wal khusuf. Apa keyakinan tersebut? Kata beliau, itu bahasanya gerhana matahari atau bulan, awin kidhadil kawakib atau jatuhnya bintang, dan yang lainnya. Innama huwa li mautil uzama au li hayatihim. Itu terjadi karena kematian seorang pembesar atau kehidupannya, dalam arti kelahirannya. Orang-orang Arab jahiliyah memiliki keyakinan seperti itu. Gerhana terjadi karena kematian seorang pembesar atau kelahiran seorang pembesar. Maka ini adalah keyakinan yang batil dan telah dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula keyakinan sebagian orang di negeri kita, terjadi gerhana matahari atau bulan karena saat itu matahari atau bulan sedang ditelan oleh buta ijo misalnya. Ada sebagian orang yang meyakini hal tersebut. Maka ini keyakinan yang tidak benar, keyakinan yang batil. Kemudian pelajaran berikutnya, anna fi'la hadhihi al-ibadat yaki min adzabillah wa iqabih. Melakukan ibadah-ibadah tadi, salat gerhana, istighfar, taubat, zikir, doa, sedekah dan yang lainnya, yaqi min adzabillah wa iqabih, akan melindungi seorang hamba dari siksaan Allah dan hukumannya. Demikian beberapa faedah yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Kemudian kita masuk kepada hadis yang terakhir dalam bab ini. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, khasafati syamsu ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama fazi'an. Maka beliau pun segera bangkit. Yakhsha an takuna sa'ah. Beliau khawatir akan terjadi hari kiamat. Ya, sama seperti itu ketakutan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana. Hatta atal masjid, sampai kemudian beliau mendatangi masjid. Faqama yusalli bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Dia pun bangkit kemudian melakukan salat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang sangat panjang. Ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatihi qat. Kata Abu Musa, aku belum pernah melihat beliau melakukan hal itu dalam salat sama sekali. Artinya salat yang sangat panjang, tidak seperti salat-salat beliau yang lainnya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda. Setelah selesai salat, beliau berkhutbah. Dan di antara isi khutbahnya, beliau mengatakan, "Inna hadhil ayat allati yursiluha Allahu 'azza wa jalla." Sungguhnya ayat-ayat ini, tanda-tanda kebesaran Allah ini yang telah Allah utus. La takunu li mauti ahadin wala li hayati, bukan karena kematian seseorang atau kehidupannya. Walakinallaha yursiluha yukhawifu biha ibadah. Akan tetapi Allah mengutus ayat tersebut untuk menakut-nakuti hambanya. Ini hikmahnya. Sehingga dianjurkan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Inilah yang dituntunkan oleh syariat kita. Bukan justru kemudian bersenang-senang. Bagaimana mungkin bersenang-senang sementara Allah Subhanahu wa taala hendak menakut-nakuti kita? Rasa takut yang berpahala. Rasa takut yang kemudian memberikan motivasi kepada seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Fa idza ra'aytum minha syai'an fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfari. Sehingga apabila kalian melihat peristiwa tersebut, hendaknya kalian bersegera melakukan zikir kepada Allah, doa kepadanya dan istighfar kepadanya. Ini beberapa amalan yang disyariatkan ketika terjadi gerhana. Zikir kepada Allah, doa dan istighfar kepadanya. Dan ini bisa dilakukan setelah selesai pelaksanaan sholat khusuf atau sebelumnya. Demikian beberapa hal yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab yang lainnya, yaitu bab sholat istisqa, sholat meminta hujan. Allahumma sholli ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.